Saya mau tanya, pernah bermain-bermain dengan ayat Al-Quran, tapi waktu itu saya belum tahu dosa bermain-main dengan ayat Al-Quran itu mengeluarkan dari Islam, dari keislaman. Apakah ada taubat bagi saya? Taubat itu ada bagi setiap hamba sepanjang dia belum sekarat, belum sekarat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba selama dia belum sekarat. Ya, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di dalam kisah asbabun nuzul turunnya ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'dirun kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafar la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian meminta maaf atau mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meminta maaf di sini bukan maksudnya mereka mau bertobat, tapi mereka mau jelaskan sebenarnya kita cuma main-main, enggak sungguh-sungguh. Bukan hanya mereka mau bertobat. Jadi taubat itu tetap, taubat itu tetap diterima bagi siapa, dari siapa saja yang sungguh-sungguh taubatnya sesuai dengan syarat-syarat taubat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu diantaranya menyesal dan bertobat karena Allah dan meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa depan dan dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum kematian datang menjemput.